بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh akhuna Abdul Ghaffar bahwa hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali ad-darsul ashir, pelajaran ke-10, dan insyaAllah kita akan masuk ke at-tamrin as-sadis, latihan ke-6. Dan alhamdulillah, sebagaimana biasa, akhuna Hajat Miko ma'a man ya akhi? Al-Akh Maulana, alhamdulillah, beliau berdua alhamdulillah malam ini sudah siap untuk bersama kita mempelajari bahasa Arab. Kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukuma? Bi khair. Masyaallah. Hayyakumullah wa barakallahu lakuma. Wa fika barakallah. Ma'asyiral ikhwah, pendengar dan pemirsa Raja, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Dipersiapkan untuk mencatat apa yang perlu dicatat. Namun sebelum kita masuk ke at-tamrin as-sadis, latihan ke-6, kita ingin mengulang kembali, mereview dan muraja'ah apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran yang lalu. Ma'asyiral ikhwah, perlu antum ketahui bahwa di ad-darsul ashir, di pelajaran ke-10 ini, kita sudah mempelajari beberapa hal sebelumnya. Di antaranya yang pertama, kita sudah menjelaskan tentang adanya pembahasan tentang al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari. Di antara bahasan yang kita temukan di pelajaran 10 ini, yang pertama dikenalkan kepada kita tentang satu bentuk al-fi'l, satu bentuk kata kerja lagi. Selain al-fi'lul madhi, ada al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul madhi, ini sudah kita jelaskan bahwa al-fi'lul madhi adalah kata kerja bentuk lampau yang sudah kita dapatkan sejak jilid yang pertama, walaupun frekuensinya sangat sedikit di jilid yang pertama, sedangkan di frekuensi di jilid kedua ini cukup banyak. Kemudian di khususnya di ad-darsul ashir ini ditambah lagi bentuk kata kerja yang lain, yaitu al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat. Al-fi'lul madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah berlalu, yang terjadi pada masa lampau. Al-madhi artinya yang lampau, yang lalu, yang sudah lewat. Maka al-fi'lul madhi dinamakan al-fi'lul madhi. Kata kerja ini dinamakan dengan al-fi'lul madhi karena sudah lewat. Pekerjaan yang ditunjukkan oleh kata kerja itu terjadi di masa lampau dan sudah lewat. Seperti misalnya yang sudah kita dapatkan sejak jilid pertama, ada kata zahaba, telah pergi. Kemudian raja'a, telah kembali. Kemudian dakhala, telah masuk. kemudian ada juga fahima, telah paham, dan beberapa al-fi'lul madhi yang lainnya. Kemudian sudah kita pelajari juga bahwa al-fi'lul madhi ini bisa berubah sesuai dengan kata ganti yang kita ingin masukkan ke dalamnya. Al-fi'lul madhi bisa berubah bentuknya sesuai dengan ad-dhamir, sesuai dengan kata ganti yang ingin kita masukkan ke dalamnya. Dan ini sudah kita pelajari sejak jilid yang pertama, dan lebih difokuskan lagi di awal-awal jilid yang kedua. Mohon nanti silakan murojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya, akan antum temukan perubahan-perubahan al-fi'lul madhi tergantung perubahan ad-dhamir, kata ganti yang ingin kita masukkan ke dalamnya. Adapun fokus di ad-darsul ashir ini adanya al-fi'lul mudhari'. Dan dibandingkan antara al-fi'lul madhi dengan al-fi'lul mudhari', adanya perbandingan antara al-fi'lul madhi dengan al-fi'lul mudhari'. Seperti misalnya antum lihat di latihan sebelumnya, yakni misalnya di latihan ke mulai dari latihan ketiga, keempat dan kelima, ini adalah latihan yang terkait dengan al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari'. Lebih jelasnya silakan lihat at-tamrin ar-rabi', di situ ada bentuk-bentuk al-fi'lul madhi dan bentuk-bentuk al-fi'lul mudhari'. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian malam ini insyaallah kita akan beralih ke pembahasan yang lain, yakni pembahasan yang ada pada at-tamrin as-sadis. Yakni tentang al-'adad wal ma'dud. Dan al-adad wal ma'dud ini juga bukan hal yang asing bagi antum yang sudah mempelajari kitab Durusul Lughah sejak jilid yang pertama. Antum akan temukan pembahasan ini sudah ada. Sudah ada, khususnya antum temukan di bab yang ke 18 atau 19. Jadi di akhir-akhir jilid yang pertama. Bab atau pelajaran 18 atau pelajaran 19. Nah, kalau tidak salah dua pelajaran itu. Di akhir-akhir jilid 1, antum dikenalkan dengan angka 3 sampai 10. Angka 3 dan sampai 10. Dan ini sudah kita jelaskan kaidah-kaidahnya. Kemudian di awal jilid yang kedua, antum dikenalkan ditambah lagi dengan angka 11 sampai 20. Nah sekarang, setelah 3 sampai 10 lewat, kemudian 11 sampai 20 sudah kita pelajari, sekarang antum lihat angka 21 sampai 30. Ala sekadarik ya Jatmiko, Bah Maulana. Nah, di sini antum lihat angka al-adad yang akan kita bahas malam ini adalah angka dari wahidun wa ashrun, dari 21 ila thalathin, ke angka 30, thalathun. Dan pembahasannya, kaidah-kaidahnya sebagai berikut. Mohon diperhatikan dengan baik. Dan nanti akan tulis di papan tulis bagaimana penjelasannya secara tertulis. Namun sebagai mukaddimah, yang pertama perlu kita ingat kembali bahwa al-adad wal-ma'dud punya kaitan satu sama lainnya. Yang pertama perlu antum ingat bahwa al-adad, angka min thalatha ila asyarah, dari angka 3 sampai 10, al-ma'dudnya adalah jamak majrur. Kalau antum ingat dengan baik, di akhir-akhir jilid yang pertama antum dikenalkan dengan angka 3 sampai 10. Dan ma'adudnya, al-ma'adud adalah kata benda yang tersebutkan setelah al-adad. Al-ma'adud adalah kata benda, untuk lebih mudahnya, untuk dipahami pemula dalam belajar bahasa Arab, kita katakan mudahnya al-ma'adud itu adalah kata benda yang disebutkan setelah bilangan, setelah al-adad. Jadi bab ini, pembahasan kita terkait dengan al-adad wal-ma'adud. Al-adad, angka atau bilangannya. Yang kedua, al-ma'dud adalah kata benda yang disebutkan setelah al-adad. Saya ulang, pembahasan kita malam ini, nanti kita akan tulis, terkait dengan permasalahan al-adadu wal-ma'dudu. Al-adad dan al-ma'dud. Al-adad adalah bilangannya, angkanya. Adapun al-ma'dud adalah kata benda yang tersebutkan setelah bilangan tersebut atau yang terbilang, yang dihitung. Sebagai contoh di sini ada kata wahidun wa ishruna taliban. Wahidun wa ishruna taliban. Perhatikan dengan baik, lihat halaman 72. Tafadhalu ya ikhwan, silakan al-ikhwa wal akhwat, pemirsa dan pendengar roja, silakan antum melihat safhah 72, halaman 72. At-tamrin as-sadis. Perintahnya iqra ma yali. Iqra ma yali. Ma mana iqra ma yali ya Maulana? Jatmiko? Bacalah apa-apa yang berikut. Naam, bacalah apa yang berikut. Di sini yang pertama ada angka 21. Antum lihat. Wahidun wa ishruna taliban. Wahidun wa ishruna taliban. 21 siswa. Al-sekadalik ya ikhwan? Alah. Antum lihat kata wahidun wa ishrun. Itulah yang disebut dengan al-adad. Wahidun wa ishrun, 21, itulah al-adadnya. Wadah ya ikhwan? Adapun taliban itulah al-ma'dud. Apa bahasanya dalam bahasa kita ya ikhwan? Al-ma'dud itu apa? Yang terbilang, begitu ya? Yang terbilang. Nah. Atau lebih mudahnya tadi saya sebutkan definisi al-ma'dud adalah kata benda yang tersebutkan setelah bilangan. Setelah al-adad, setelah bilangan. Wadih? Wadih. Nah, begitu pemirsa dan pendengar roja, wahidun wa ishrun adalah al-adad. Adapun taliban adalah al-ma'dud. Kemudian perhatikan yang berikutnya. Ithnani wa ishruna taliban. Angka berapa ini ya ikhwan? Ithnani wa ishruna taliban. 22 siswa. Aina al-adad? Al-adad ithnani wa ishruna. Aina al-ma'dud? Taliban. Taliban, ahsant. Berikutnya, ikra ya ahmiko. Berikutnya 23. Salasatun wa ishruna taliban. Naam, salasatun wa ishruna taliban. 23 siswa. Naam, teruskan. Arba'atun wa ishruna taliban. 24 siswa. Arba'atun wa ishruna taliban, 24 siswa. Naam. Kemudian khamsatun wa ishruna taliban. Naam. 25 siswa. Naam. Wasil ya. Sittatun wa ishruna taliban. Naam. 26 siswa. Syukran, jazakallah khair. Baki ya arba'atu, antum sisa 4 angka. Tafadhal ya akhi. Maulana. Sab'atun wa ishruna taliban. Naam. 27 siswa. Thamaniyatun wa ishruna taliban. 28 siswa. Tis'atun wa ishruna taliban. 29 siswa. Naam. Thalathuna taliban. 30 siswa. Naam. Antum hafal angka 21 sampai 30? Hafidhum? Hafidhum insyaAllah. Hafidhum? InsyaAllah. Taib. 21. Wahidun wa ishruna. La takut taliban. Nah, ana hanya bilang 21 saja. Jangan bilang taliban, tidak usah pakai ma'dud. 22. Itsnani wa ishruna. Nah. 23. Salasatun wa ishruna. Nah, kaidahnya adalah 20-nya disebut belakangan. Di depan antum sebut satuannya dulu. 24, berarti sebutkan 4-nya dulu baru 20-nya. Nah, jadi 24 berapa? Arba'atun wa ishruna. Wa ishruna tidak berubah, begitu terus sampai 29. Ada sekadalik wa ishrun, wa ishrun, wa ishrun. Angka awalnya saya berubah. 25. Khamsatun wa ishruna. 26. Sittatun wa ishruna. Kita loncat 29. Tis'atun wa ishruna. Kembali ke 22. Itsnani wa ishruna. 25. Khamsatun wa ishruna. Intinya antum harus hafal di luar kepala angka satuan terlebih dahulu. Ala sekadarik? Dari wahidun sampai tis'ah. Nah, dari situ kalau angka satuan sudah antum pahami, maka tinggal nanti ketika jadi 30, tambahkan angka satuan itu dengan angka puluhannya. 30. Berapa 30 sini lihat? Antum lihat? Berapa 30? 30. Thalathun 30, ala sekadarik? Bala. Berarti kalau 31? Wahidun thalathun. Wathalathun. Wathalathun. Pakai wa, jangan lupa. Sebutkan angka satuannya. Wahidun wathalathun. Dua, 32. Isnani wathalathuna. Teruskan, 33. Salasatun wa salasuna. Nah, terus. Arba'atun wa salasuna. Khamsatun wa salasuna. Loncat, 39. Tis'atun wa salasuna. Nah, dan begitu seterusnya sampai 99. Asal antum tahu puluhannya apa. Nah, berarti kalau 30, salasun. 40? Arba'un. Bentuknya sama seperti jama' mudhakar salim. Ada tambahan waw dan nun. Arba'ah ditambah waw dan nun jadi arba'un, 40. Khamsah 5. 50? Khamsun. 6? Sittah. Ada sekadarik? 60? Situn. 70? Sab'un. 80? Samanun. Samanun. Naam, sahih. 90? Tis'un. Naam. Nah, satuannya tinggal taruh di depannya. 99? Tis'atun wa tis'un. Ahsanta. Ahsantum ya akhwan. Tis'atun wa tis'un. Nah, antum sudah bisa sampai 100. Sampai 100 berapa? Mi'ah. Selesai sudah. Mi'atun. Bagaimana cara menghitung 100 ke atas? Nanti insyaallah, tidak sekarang. Nah, pasti antum sudah memahami sekarang. Sampai 99 kaidahnya sama. Sama dari 21 sampai 99 kaidahnya sama. Wadih? Wadih insyaallah. Baik. Kemudian apa tadi yang kita bahas, Evan? Tentang apa ini? Al-adad wal-ma'dud. Yang pertama, yang perlu antum ingat, angka 1 dan 2, kita bicara angka 1 dan 2, satuan, kita bicara satuan, kita belum masuk sini. Saya ingin, kita ingin menarik kembali pembahasan yang pernah kita pelajari dulu, di jilid yang pertama, di akhir-akhir jilid yang pertama. Angka 1 dan 2, kita ketahui, jenisnya akan sama dengan al-ma'dud. Ada sekitarik? Bala. Angka 1 dan 2, ana ulang kaidahnya, jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Sah? Sah. Dan silakan pemirsa dan pendengar bisa mengulang kembali jilid pertama, antum akan temukan kaidah-kaidah itu. Angka 1 dan 2 jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Sehingga kalau ma'dudnya mudzakkar, angka 1 dan 2-nya juga harus mudzakkar. Kita tahu bahwa angka 1 dan 2 ada mudzakkarnya dan ada mu'annatnya. Ada sekadalik ya, ikhwan? Bala, ya. Angka 1 mudzakkar wahidun. Angka 1 mu'annat? Wahidatun. Atau? Ihda. Kalau bukan wahidatun atau? Ihda. Ada sekadalik? Bala. Nanti kita akan bahas kelengkapan daripada pembahasan ini nanti di pelajaran berikutnya insyaallah. Kita pahami dulu sekarang angka 1 dan 2. Di sini di latihan ke-6 yang kita baca barusan, semua ma'dudnya adalah mudzakkar. Semua ma'dudnya apa, ikhwan? Mudzakkar. Mudzakkar. Apa di sini ma'dudnya? Taliban. Mudzakkar. Ala sekadarik? Bala. Mudzakkar. Maka antum lihat angka 1 dan 2 di 21 dan 22 kan ada angka satuan 1 dan 2 di situ. Nah, antum lihat angka 21 itu adalah gabungan angka satuan dengan angka 20. Wadih? Wadih. Angka 21 di bahasa Arab itu gabungan antara angka satuan di depannya dengan angka 20 di belakangnya. Wadih? Wadih. Angka wahidun dan ithnani itu antum lihat kedua-duanya mudzakkar. Sahih atau khata? Sahih. Wahidun wa ithnan itu mudzakkar atau mu'annath ya Ahmiko? Wahidun mudzakkar. Mudzakkar Ustaz. Ithnani mudzakkar bukan? Ithnani mudzakkar juga. Mudzakkar. Kenapa dua-duanya mudzakkar? Lihat karena ma'adudnya taliban mudzakkar. Wadih? Wadih. Karena nanti kalau diganti talibatan nanti jadi mu'annath, nanti wahidun sama ithnan jadi mu'annath. Tapi nanti tidak sekarang. Saya ulang. Angka 1 dan 2 di 21 dan di 22 itu wahidun dan ithnaninya jenisnya bagaimana tadi kaidahnya? Sama dengan jenis al-ma'dud. Faham, Tom? Faham. Antum tulis itu. Silakan para pemirsa dan pendengar, silakan ditulis. angka 1 dan 2, ya ini sebenarnya sudah kaidah yang sudah kita belajar sejak jilid pertama. Wahidun dan itsnani jenisnya, mudzakkar atau muannasnya mengikuti jenis daripada al-ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka wahidun dan itsnani juga mudzakkar. Jika ma'dudnya muannas, nanti akan kita temukan wahidun dan itsnani juga harus muannas. Nah, nanti akan dibahas di pembahasannya insyaallah. Itu angka 1 dan 2 di 21 dan 22. Dan kata isyrumnya ya ikhwan, lihat angka 20-nya apakah berpengaruh dia? Berubah dia? Tidak berubah. Tidak. Isyrun tetap isyrun walaupun ma'dudnya mudzakkar atau muannas, sama saja isyrun. Wadih? Wadih. Nah. Wahidun wa isyruna taliban. 22 itsnani wa isyruna taliban, tetap isyrun isyrun, tidak berubah. Wadih? Jelas? Wadih insyaallah. Sekarang lihat angka 23. Sekarang berubah kaidahnya. Antum lihat 23 dan 29. 23 sampai 29 kaidahnya sama. Angka satuannya jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Nah, sekedalik? Bala. Jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Lihat. Angka berapa ini setelah angka 2? Salasatun. Bentuknya muannats atau muzakkar? Mu'anath. Tahu dari mana itu mu'anath? Ada ta'man mutohnya. Kenapa dia mu'anath? Jawabannya, karena ma'dudnya mudzakkar. Dan itu berlaku dari angka 3 sampai 9. Tidak ada bedanya. Wadih? Wadih, insyaAllah. Lihat, thalathatun wa ishruna taliban. 24, baca 24. Arba'atun wa ishruna taliban. Nah, arba'atun kadzalika muannats. Alas kadzalik? Bala. Kenapa dia muannats? Di mana? Karena al-ma'dudnya mudzakkar. Wadih? Wadih. Nah, itu sekali lagi berlaku dari 3 sampai 9. Teruskan, baca 25. Khamsatun wa ishruna taliban. Mana angka satuannya? Khamsatun. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Di mana muannats? Li'anna al-ma'dud mudhakkar. Sahih. Wasil, teruskan. Sittatun wa ishruna taliban. Naam. Lihat, mana satuannya? Sittatun wa ishruna taliban. Sittatun. Sittatun. Mudhakkar atau mu'annath? Mu'annath. Dimana mu'annath? Li'anna al-ma'dud mudhakkar. Wasil. Sab'atun wa ishruna taliban. Teruskan. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Thamaniyatun muannath kadhalik. Alas kadhalik? Bala. Nah, teruskan. Tis'atun wa ishruna taliban. Naam. Al-akhir? Thalathuna taliban. Naam. Khusus untuk al-uqud. Al-uqud itu angka puluhan. Al-uqud itu angka puluhan. Ishrun. Thalathun. Arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un. Itu al-uqud namanya. Ain, qaf, waw, dal. Al-uqudu. Atau uqudun. Angka puluhan. Dan angka puluhan ini, ma'asyar al-ikhwah, pendengar dan pemirsa, tidak berubah bentuknya menjadi mudzakkar atau mu'annath. Karena dia tidak punya, mudzakkar tidak punya mu'annath. Dia sudah begitu, sudah. Paham itu? Dia tetap begitu, sudah. Ya, insyaAllah. Ma'adudnya mau muzakkar maupun mu'anath, thalathuna tetap seperti itu. Wadih? Wadih. Nah, sekarang kita tulis penjelasan tadi di papan tulis agar lebih jelas insyaAllah. Halas? Kalam wujud? Apa yang kita bahas malam ini? Ah, Maulana Ahmik. Al-adad wal-ma'adud. Al-adadu wal-ma'adratan. Dalam terlebih dahulu. Wal-ma'adudu. Majlis hunak. غير المكان Al-adadu wal-ma'dudu. Harus ya, kawan? Baik. Al-adad, apa tadi al-adad? Bilangan. Bilangan. Al-ma'dud, yang terbilang. Yang terbilang. Yang terbilang. Bilang. Atau tadi bagaimana definisinya? Kata benda yang disebutkan setelah bilangan. Ahsant. Angka berapa yang kita bahas sekarang? Dari berapa sampai berapa? 21 sampai 30. Nah, kita mulai tulis wahidun wa ishrun. Lihat kalau dari angka Arab tidak beda dengan angka Indonesia atau Latin. Dari mana? Dari kiri ke kanan. Sama kan? 21. Begini kan? Tidak begini. 21. Ini bukan 21, ini berapa? 12. Sama seperti 12. Begitu urutannya. Paham tuh? Paham. Jangan salah tulis. Urutannya sama dengan angka Latin. Kiri ke kanan. Tapi ketika disebut dengan bahasa Arab, lihat mana yang pertama disebutkan? Angka 1 atau angka 2-nya? Angka 1. Wahidun. Lihat, ini yang kita sebut. Wa ishruna. Kita beri harokat, tidak apa-apa. Wa ishruna. Mana angka satuannya? Wahidun. Wa ishrun, ini angka 20. Ishrun. Ma'adudnya apa tadi? Tolong dibaca al-ma'adudnya. Taliban. Ada satu yang terlewat. Antum masih ingat kaidah angka 11 sampai 20 yang sudah dulu pernah kita bahas? 11 sampai 99. Angka 11 sampai 99. Amikau la taftahal kitab. Angka 11 sampai 99. Ma'adudnya mufrad mansub. Mufradun mansub. Mufrad, apa itu mufrad? Tunggal. Lihat, ini tunggal apa? Jaba musanna atau jama? Tunggal. Mufrad, tertarik? Balala. Mansub. Lihat mansub, ini dia. Fatatain. Taliban. Ini ma'adud untuk angka 11 sampai 99. Berarti tis'atun wa tis'una taliban. Tis'atun wa tis'una taliban. 11 ahada asyara taliban. Sama. Faham tak? Faham insyaAllah. Kalimat wahidun wa ashruna taliban, mana al-adad? Kita perjelas lagi. Mana al-adad? Al-adad wahidun wa ashruna. Ini al-adad. Aina al-ma'adud? Taliban. Dan bagaimana tadi bentuk ma'adudnya? Dari 11 sampai 99? Bentuknya mufrad mansub. Wadih? Ingat sampai mati. Jangan lupa lagi. Karena kaidah ini tidak akan berubah sampai hari kiamat. Tidak ada nanti pada 20 tahun ke depan misalnya ini berubah, Ustaz. Tidak. Nanti mau 100 tahun ke depan, mau 1000 tahun ke depan begini sudah. Bahasa Arab itu tidak akan berubah. Dari sejak pertama kali dipilih oleh Allah Tabaraka wa Taala sebagai bahasa firman-Nya sampai nanti hari kiamat begini sudah. Paham, Tom? Paham, insyaallah. Berikutnya, angka berapa? Ithnani wa ishruna. Ithnani wa ishruna. Wa ishrun. Padahal sudah diganti dengan yang besar sekarang. Dulu ketika itu masih kecil segini. Karena sudah besar, tapi terasa masih belum, tidak cukup juga. Ya, mesti besar, lebih besar lagi sepertinya. Ithnani wa ishruna taliban. Sekali lagi untuk memperjelas, mana al-adad? Al-adad ithnani wa ishruna. Aina al-ma'dud? Taliban. Nah, ini dalam rangka untuk mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat yang baru saja ikut pelajaran bahasa Arab kita malam ini. Nah. Nanti kita antum akan dengarkan, nanti ada yang baru pertama kali ikut. Maka untuk mengingatkan kembali tentang ini harus diperjelas lagi. Mana al-adad dan mana al-ma'dud? Dan bagaimana tadi bentuk al-ma'dudnya? Bagaimana bentuknya? Mufrad mansub. Wadih? Wadih. Nah, angka 1 dan 2 di sini, wahid dan ithnan di sini, kita ulang 21 sampai 29 itu gabungan antara dua angka. Angka satuan Ini angka satuannya. Dan angka 20. Nah, sekedarik. Baik. Angka puluhan. Wahidun, itu angka satuannya. Ishrun, angka puluhannya. Nah, hukum satuannya, hukum satuannya ini sama seperti hukum ketika dia kita ketika kita membahas angka itu ketika satuan. Satu dan dua, kalau kita ingat kembali pelajaran dahulu, jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Ini mudzakkar. Kenapa dia mudzakkar? Karena ma'dudnya mudzakkar. Nanti kalau ini diubah jadi mu'annas, maka ini juga harus jadi mu'annas. Wadih? Sementara mudzakkar. Kenapa sementara mudzakkar? Karena memang ma'dudnya mudzakkar. Pembahasan kita khusus ma'dud yang mudzakkar di pelajaran ini. Maka wahidun wa ishruna taliban. Ithnani wa ishruna taliban. Ini mudzakkar. Tapi ketika mulai angka 23, sepertinya mulai tertarik ini. Angka 23, bagaimana? Tolong dibaca, 23. Thalathatun wa ishruna. Thalathatun wa ishruna. Wa ishruna. Taliban. Tulisan anda walaupun kurang bagus, tapi terlihat insya Allah. Insya Allah. Yang penting terlihatnya. Thalathatun wa ishruna taliban. Untuk memperjelas, mana al-adad? Al-adad thalathatun wa ishruna. Mana al-ma'dud? Taliban. Wadih? Wadih. Mulai dari angka 23 inilah jenisnya mulai berubah. Kaidahnya mulai berubah. Antum lihat angka satuannya mu'annas dari 3. Dan ini berlaku sampai 9. Kaidahnya 3 sampai 9 jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Ini mudzakkar, maka ini harus mu'annas. Begitu pula lihat 24. Bagaimana antum baca 24? Arba'atun wa ishruna taliban. Arba'atun mu'annas, ala sekedarik? Ala. 25. Khamsatun wa ishruna taliban. Kenapa angka 5-nya khamsatun mu'annas? Karena al-ma'dud. Ma'dudnya mudzakkar. Sehingga kesimpulannya dari 3 sampai 9 jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Kalau 1 2 sama. Satu jenis. 3 sampai 9 beda. Wadih? Wadih. Adapun angka ishrunnya tidak terpengaruh, lihat. Berubah tidak? Tidak. Yang diperhatikan ini saja satuannya. Wadih? Wadih. Anda minta antum baca Maulana dari awal. Angka 21. Wahidun wa ishruna taliban. Terjemahkan. 21 siswa. Naam. Isnani wa ishruna taliban. 22 siswa. Ya. Salasatun wa ishruna taliban. 23 siswa. Arba'atun wa ishruna taliban. 24 siswa. Ya. Khamsatun wa ishruna taliban. 25 siswa. Syukran ya akhi. Jazakallah khairan maulana. Wa iyyak. Wasil ya akh. Jatmiko. Nah. Sittatun wa ishruna taliban. 26 siswa. Sab'atun wa ishruna taliban. 27 siswa. Samaniyatun wa ishruna taliban. 28 siswa. Tis'atun wa ishruna taliban. 29 siswa. Thalathuna taliban. 30 siswa. Ahsan. Yang terakhir, thalathun. Angka 30. Dan 20, 30 sampai 90. Apa tadi namanya, Ikhwan? Angka apa namanya? Al-Uqud. Al-Uqud. Atau Uqudun. Angka puluhan. Dia tidak berubah. Jenisnya tidak berubah. Walaupun jenis al-ma'dudnya berubah jadi mudzakkar atau mu'annas. Nah, wadih ya kawan? Wadih, insyaAllah. Jelas, angka 21 sampai 30? Wadih? InsyaAllah. Nah, nabda' al-fursah. Tafadhal ya. Al-kira'ah. Al-kira'ah, Silakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, untuk belajar membaca jenis-jenis ataupun latihan yang telah kita dengarkan contohnya bersama tadi. yaitu pada latihan ke-6 halaman 72. Anda dapat membacanya dan bergabung bersama kami di layanan lain telepon 0218236543. Baik, kita persilakan untuk penelpon pertama kita. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umu Linda di Bekasi, Ustaz. Baik, Umu Linda. Ahlan, ahlan wa sahlan. Kaifa haluk ya Umu Linda? Alhamdulillah, ana bi khair. Masyaallah. Kaifa haluk ya Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Anti ma'ana min al-bidayah? Umu Linda dari awal bersama kita? Insyaallah ya, sana. Nah, tafadhali. Silakan baca 21 sampai 25. Tafadhali. 21. Wahidun wa ishruna taliban. Naam. 22. Isnani wa ishruna taliban. Naam. 23. Salasatun wa ishruna taliban. Cukup, 23 dulu. 23. Omo? Ya, naam. Tadi sebentar. Ummu Inda, tadi ya, yang kita bahas babnya tentang apa ini? Oh, tentang al-adad wal-ma'dud. Nah, tadi yang Ummu baca wahidun wa ishruna taliban, mana al-adad dan mana al-ma'dud? Al-adadnya wahidun wa ishruna, al-ma'dudnya taliban. Mumtaz, mumtaz. Tadi Ummu baca 3 angka, ada 21, 22 dan 23. Ada sekretarik? Nah, Ustaz. Sebelumnya, kaidah dari angka 11 sampai 99 ma'dudnya bagaimana, Umu? Bentuk ma'dudnya bagaimana dari 11 sampai 99? 11 sampai 99 itu mufradun mansub. Mufradun? Mufradun mansub. Mumtaz. Bentuknya mufrad? Mufrad mansub. Nah. Kemudian dari angka 21 dan 22 sampai 22 bagaimana kaidahnya? Untuk angka 1 dan angka 2-nya. Bagaimana kaidahnya? Sama Ustaz, al-adadnya kalau dia muzakkar, al-ma'dudnya muzakkar. Nah, kalau ma'dudnya muzakkar, maka al-adadnya juga muzakkar. Muzakkar. Kalau dua kalau ma'dudnya? Kalau isnani dua isnani, kalau isnaninya dua-dua, kalau isnaninya al-adad apa muzakkar, yang al-ma'dudnya juga muzakkar. Naam. Itu khusus angka 21 dan 22. Naam. Ada pun 23 yang Umu baca barusan tadi bagaimana? Salasatun wa ishruna taliban. Bagaimana kalau penjelasannya? Kalau itu berlawanan, Ustaz. Apa yang berlawanan? Kalau seandainya al-adadnya al-ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, al-ma'dudnya muzakkar, maka bagaimana al-adadnya mu'annas. Ahsanti. Nah, itu dan itu berlaku? Berlaku dari 23 sampai 29. Ahsanti, ahsanti. Teruskan, teruskan Umu Indah. Baca 24 dan 25, silakan. 24. Arba'atun wa ishruna taliban. Nah. 25. Khamsatun wa ishruna taliban. Ahsanti, ahsanti. Syukran, syukran ya Umu Indah. Barakallahu fiik. Afan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Linda yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita lanjutkan satu. Nah. Ya, silakan di belakang beliau Anda dapat berarti membaca al-adad wal ma'dud sebagaimana yang telah dicontohkan tadi. Ya, kita angkat kembali penelpon yang kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Umu Mujahidah, terima kasih. Baik, Umu Mujahidah, terima kasih. Nah, kaifa haluki ya Umu Mujahidah? Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. Silakan, Umu, diangkat sedikit suaranya. Nah, Ustaz. Nah, baca 26 sampai 30. 26. Sittatun wa isruna taliban. Nah. 27. Sab'atu wa isruna taliban. Sekali lagi, Umu, bagaimana? Sab'atun wa ishruna taliban. Naam. 28. Samaniyatun wa ishruna taliban. Naam. 29. Tis'atun wa ishruna taliban. Terakhir? 30. Salasuna taliban. Naam. Umu? Pertanyaannya sama seperti pertanyaan ke Umu Indah sebelumnya tadi. Pembahasan kita tentang apa ini? Al-adad wal ma'dud. Nah, mana al-adad dan mana al-ma'dud dari apa yang kita baca barusan? Al-adad sitatun wa ishruna, nah, al-ma'dudnya taliban. Mumtaz. Di sini bentuk ma'dudnya bagaimana, Umu? Bentuk ma'dudnya bagaimana ini? Mudzakkar. Mudzakkar. Apalagi? Selain mudzakkar apalagi? Apakah dia tunggal, musanna atau jama'? Mufrad mansub. Naam. Di sini kondisi ma'dudnya mufrad mansub. Nah, ini kaidah dari angka berapa sampai berapa ini kalau ma'dudnya mufrad mansub? 11 sampai 99. Ahsanti, ahsanti. Umu masih ingat ketika kita belajar 3 sampai 10? Insyaallah. Insyaallah. Umu ikut jilid 1 bersama kita atau tidak? Alhamdulillah. Baik, 3 sampai 10 ma'dudnya bagaimana? Masih ingat, Umu? Jama' majrur. Jama' majrur, mumtaz, mumtaz. Contohnya thalathatu tullabin. Ada sekedarik? Naam. Naam. Bala, takul bala. Ala sekedarik? Bala. Bala. Naam. Bala. Naam. Kalau naam justru untuk pertanyaan ala sekedarik, naam itu artinya tidak, justru di sini. Nah, ala sekedarik, naam. Artinya apa kalau naam sini? Tidak. Nah, seharusnya bagaimana, Umu? Kalau iya, ala sekedarik? Bala. Bala. Kemudian dari angka 3 sampai 9 di sini bagaimana penjelasannya, Umu? Al-adad 23 sampai 29 bagaimana angka satuannya terhadap al-ma'dudnya? Al-adadnya berlawanan dengan al-ma'dud. Naam, naam, sahih. Jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka al-adadnya? Al-adadnya mu'annath. Kebalikannya, kalau ma'dudnya mu'annath, bagaimana al-adadnya? Al-adadnya muzakkar. Ahsanti, ahsanti. Syukran, syukran umuman animan? Ummu Mujahidah. Ummu Mujahidah. Syukran ya Ummu Mujahidah. Ustaz, ada pertanyaan. Tafadhali. Terkait dengan al-adad wal ma'dud? Naam, satunya iya, satunya itu Ustaz. Ada dua pertanyaan. Bahasa Arab. Iya, silakan. Ya. Yang satunya ini ma'dud ini apakah bisa dikatakan tamyiz, Ustaz? Dia kan mansub ya. Iya, baik. Itu pertanyaan pertama. Terus satu lagi Ustaz. Tentang kan ada teman-teman yang berbagi ilmu ya. Yang udah jilid 3 ke jilid 1 berbagi ke jilid 1. Oh, Masya Allah, mungkin, Masya Allah. Nah, mungkin luar metodenya biasa. Cuman kan berbeda ya Ustaz. Kalau ya. Zaman dahulu saya ikut Ustaz di radio kan pelan-pelan satu-satu hadza tentang ini gitu ya. Aja belum dikasih tahu kaidahnya hadza ini untuk isim mudzakkar, mudzakkar itu ini. Maksudnya metode seharusnya yang dipakai seperti itu. Maksudnya udah dijelaskan mudzakkar tuh isimnya buat ini. Iya, iya. Atau pelan-pelan seperti yang kemarin biar lebih mudah dipahamin gitu. Baik, baik, baik, baik. Ya, dua pertanyaan, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama terkait dengan apa tadi, akhi? Anak nasitu ana wallah. Mahuwa hamdani? Pertanyaan kedua dulu. Yang kedua dulu. Nah. Yang kedua, tidak. Yang pertama itu terkait dengan al-ma'dud. Apakah al-ma'dud bisa dinamakan dengan at-tamyiz? Nah, iya. Kalau Umu lihat di buku-buku Nahwu dan buku-buku kaidah bahasa Arab, memang ini babnya tentang at-tamyiz. Babnya memang di kitab Nahwu itu, pembahasan angka-angka ini masuk ke bagian salah satu bagian daripada pembahasan tentang at-tamyiz. At-tamyiz artinya penjelas. At-tamyiz artinya penjelas. Al-ma'dud di sini taliban juga bisa dinamakan at-tamyiz. Al-ma'dud di sini ikhwan bisa juga dinamakan dengan at-tamyiz, penjelas. Karena kalau ada orang bilang 21. Ini punya banyak kemungkinan. 21 siswa kah, 21 pulpen kah, 21 masjid, ada sekretarik? Siswa masjid pulpen yang disebutkan setelah angka itu penjelas. Menjadi penjelas. Oh, ternyata 21 ini maksud 21 siswa. Siswa di situ, taliban di sini sebagai penjelas. Dan apa tadi namanya, Ikhwan? Apa namanya tadi? Tamyiz. Maka ma'dud di sini bisa juga disebut tamyiz. Nah, tidak usah diperlebar lagi, cukup sampai situ saja penjelasannya, nanti bisa dibahas insya Allah pada bagiannya. Mudah-mudahan Ustaz kita, Ustaz Mas'ud Mahmud membahas masalah ini, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, ya, dalam metode mengajarkan durusul lughatil arabiyyah, akan lebih afdal dan lebih memudahkan bagi semua kaum muslimin, agar dari awal tidak dijelaskan dengan tentang kaidah-kaidah ini. Benar kata Ummu Mujahidah di jilid 1, antum kalau lihat urutan awalnya, yang pertama kali kita bahas di ad-darsul awal itu mufradat pertama kali. Baitun, masjidun, ala sekali, kitabun, qalamun, maktabun, kursiyun. Kemudian halaman berikutnya ada tambahan hadha kitabun, hadha qalamun, hadha masjidun, ala sekali. Nah, diharapkan kepada seluruh pengajar untuk durusul lughah ini, jika yang diajarkan kepada kita adalah orang-orang yang pemula dalam arti nol dalam bahasa, belajar bahasa Arab, belum sama sekali belajar bahasa Arab, sebaiknya dihindari istilah-istilah nahwu di awal. Maka tidak usah ketika antum menjelaskan hadza kitabun, hadza itu ismul isyarah, ismul isyarah lil qarib, lil mufrad mudzakkar. Istilah-istilah ini kalau antum sebutkan bagi pemula akan membuat beban. Akan lebih simpel kalau antum katakan hadza artinya ini, kata tunjuk, selesai. Lebih mudah mana? Ketika anak katakan ke antum hadza artinya ini, kata tunjuk artinya ini, selesai. Daripada anak bilang hadza ya akhi ismul isyarah lil qarib mufrad mudzakkar. Mana lebih simpel? Ketika anak bilang hadza ini, selesai sudah. Nanti ketika sudah sampai penjelasan tentang hadihi, baru mau tidak mau, hadihi itu antum tahu jaraknya antara hada dengan hadihi itu 4 pelajaran. Sekitar 3 atau 4 pelajaran, betul. Ad-darsul khamis atau ad-darsus sadis di jilid 1 baru antum akan menemukan hadihi. Lawan dari hada, hadihi. Hada untuk muzakkar, hadihi untuk. Nah, barulah ketika sampai di hadihi silahkan antum jelaskan bahwa hadza yang dulu kita pelajari itu untuk muzakkar. Baru saat itulah antum jelaskan ada muzakkar, ada mu'annas. Karena saat itu dibutuhkan, mau tidak mau. Tapi itu, lihat jaraknya, berapa pelajaran? 4 pelajaran. Baru di pertemuan keberapa, satu pelajaran bisa jadi butuh 2-3 pertemuan. Ada sekretarik? Berarti katakan 2 pertemuan, 1 pelajaran. Berarti ad-darsul rabi atau ad-darsul khamis nanti itu, atau ad-darsul saris, jangan-jangan ad-darsul saris. Ad-darsul rabi sudah mudhaf wa mudhaf ilaih. Ad-darsul khamis, jaraknya mungkin bisa jadi 10 pertemuan. Setelah 10 pertemuan, baru antum jelaskan, ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar bahasa Arab, ini mudhakar, ini mu'annath. Baru dijelaskan saat itu. Itu akan lebih mudah. Terutama seperti orang-orang seperti ibu rumah tangga, seperti Ummu Mujahidah ini. Ummu Mujahidah seandainya kan ibu rumah tangga. Dan yang belajar bahasa Arab bersama kita juga rata-rata kalau bukan pekerja atau ibu rumah tangga. Dan mereka tidak dilazimkan harus tahu sekarang di awal ini mudhakar mu'annath. Tidak perlu, karena nanti saja. Nah, kesimpulannya yang lebih mudah bagi Ummu Mujahidah dan yang lainnya akan lebih memudahkan bagi para pengajar untuk tidak menyebut-nyebut istilah-istilah ini kecuali jika sudah diperlukan saja. Jika belum diperlukan, artinya masih bisa ditunda nanti, lakukan. Agar tidak membebani para pemula dalam belajar bahasa Arab untuk memahami istilah-istilah itu. Nah, dan ini juga berlaku di baik di sekolah dasar, terutama sekolah dasar. Antum bayangkan, sekolah dasar, ada buku pelajaran bahasa Arab dari kelas 1, sudah harus anak-anak harus dipahamkan tentang konsep mudzakkar mu'annath. Dan kita temukan itu banyak di buku-buku seperti di pasar. Dan dipakai di sekolah-sekolah. Akhirnya semua mengeluhkan ini sulit. Dari kelas 1 SD, antum bayangkan, kelas 1 SD harus dipahamkan konsep tentang mudzakkar dan mu'annath. Antum bisa bayangkan betapa susahnya itu. Kelas 1 SD, yang bisa jadi sebagian besar rata-rata belum bisa baca Al-Quran sama sekali, bisa jadi masih terbata-bata, sudah dipaksa untuk memahami kaidah al-mudzakkar, al-mu'annath. Maka tidak, sebaiknya tidak. Nanti saja, kalau sudah mulai dia bisa mulai merangkak, baru kita kasih konsep mudzakkar mu'annath. Begitu pula bagi yang sudah tua belajar bahasa Arab bersama kita ini, sebaiknya begitu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan kami ucapkan terima kasih pula untuk Ummu Mujahidah atas kebersamaannya dan juga pertanyaan yang telah diajukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan latihan membaca kita, Ustaz. Nah, untuk telepon ketiga. Silakan. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pula, dapat menghubungi kami dan kita coba sapa kembali untuk membaca latihan ke-6 ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Aisyah di Cibitung, Ustaz. Ahlan, ahlan ya Abu Aisyah. Bu Aisyah, silakan. Al mikrofon ya Amal ya Hamdani. Assama' alay ya Amal. Sauti masmu' ya Abu Aman? Naam, Ustaz. Ah, naam. Abu Aman? Abu Aisyah ya. Abu Aisyah, naam. Masmu' ya Abu Aisyah, masmu'. Naam, Ustaz. Alhamdulillah. Iqra', iqra' ya Abu Aisyah, tafadhal, iqra'. Naam, min rakmu. Wahidun wa ishrun, dari awal. Naam. Wahidun wa ishruna taliban. Naam, wahidun wa ishruna taliban, sahih. Ismani wa ishruna taliban. Naam. Salasatun wa ishruna taliban. Naam. Arba'atun wa ishruna taliban. Khamsatun wa ishruna taliban. Naam. Cukup, cukup ya akhi, cukup, syukur, naam. Yakfi. Pembahasan kita ini tentang apa, Aba Aisyah? Al-adad wal-ma'dud. Al-adad wal-ma'dud. Mana al-adad dan mana al-ma'dud? Al-ma'dud taliban. Naam, al-adad? Al-adad wahidun wa isruna. Naam. Isnani wa isruna. Dan seterusnya. Salatatun wa isruna. Naam, jazakallah. Naam. Bagaimana bentuk ma'dud untuk angka 11 sampai 99? Al-ma'dudnya mufrad mansub. Mufrad mansub, ahsant. Kemudian tadi antum baca angka 21 dan 22, wahidun wa ashruna taliban dengan ithnani wa ashruna taliban. Bagaimana hubungan angka 1 dan 2 satuannya dengan al-ma'dud? Bagaimana penjelasannya? Al-ma'dud dengan satuannya sama jenisnya, Ustaz. Nah, itu untuk angka 21 dan 1 dan 2. 2. Nah. Bagaimana penjelasannya tadi? Ulang sekali lagi. Al-ma'dud dan satuannya sama-sama jenisnya. Nah, sama-sama jenis daripada angka 1 dan 2-nya sama jenisnya dengan al-ma'dud. Artinya kalau al-ma'dud yang mudzakkar, maka bagaimana al-adadnya? Al-adadnya mudzakkar. Mudzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annas, al-adadnya? Al-adadnya mu'annas. Mu'annas. Nah. Apakah itu juga berlaku di angka 23? 23 dan seterusnya? Lazim. Bagaimana penjelasannya? Al-ma'dud berlawanan dengan al-adadnya. Naam. Ini khusus untuk angka berapa tadi? 23 sampai 29. Naam. Angka 3 sampai 9-nya, angka satuannya, bagaimana jenisnya itu? Berlawanan dengan al-ma'dud. Naam, berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, ini ma'dudnya apa di sini? Mudzakkar atau mu'annath? Mudzakkar. Mudzakkar. Maka angka 3 sampai 9-nya bagaimana? Mu'annath. Mu'annath. Kebalikannya, kalau ma'dudnya mu'annath, bagaimana al-adadnya? Mudzakkar. Mudzakkar. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik ya Aba Aisyah. Fi soal ya Aba Aisyah? Indaka soal? La, Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Abu Aisyah atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan terima kasih pula atas jawaban yang telah dijawab dari pertanyaan Ustaz tadi. Kita lanjutkan, masih di latihan ke-6, guna melatih ataupun berlatih membaca dari pembahasan Al-Adad wal-Ma'dud ini. Di belakang Abu Aisyah di Cibitung tadi, kita angkat kembali, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Ummu Abdillah. Abdillah. Nah, ya. Saud ma'ruf. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair, masyaallah. Jazakallahu khair. Naraki ala khair insyaallah. Ya. Tafadhali ya Umma Abdullah. Umma Abdullah, sampai di mana sekarang angkanya? 26. Naam, tafadhali, masyaallah. Menyimak Umma Abdullah. Naam. 26 sitatun wa isruna taliban. Naam. 27 Sabatun wa isruna taliban. Naam, tanya dipanjangkan sedikit, taliban. 28 ya. Amaliyatun wa isruna taliban. Mumtaz. 29 Sisatun wa isruna taliban. Naam. 30 Salasuna taliban. Salasuna taliban, mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ummu Abdillah, pembahasan kita tentang apa ini? Adat dan ma'dud. Naam. Mana al-adat, mana al-ma'dud? Sitatun wa isruna, adatnya, taliban, ma'dudnya. Naam. Di sini bagaimana kondisi ma'dudnya dari angka-angka yang kita baca barusan tadi? Ma'dudnya, jenisnya, berlawan dengan adatnya. Lebih umum lagi, lebih umum lagi kita baca lebih mendasar lagi. Adudnya, bagaimana? Maksudnya mufrad mansub. Naam, yang lebih mendasar lagi kaidahnya adalah dari angka 11 sampai 99. Maksudnya mufrad mansub dari 11 sampai 99. Ahsanti, ahsanti. Kemudian tadi umum membaca dari 26 sampai 30. Bagaimana angka satuannya di situ terhadap al-ma'dud? Bagaimana penjelasannya Ummu Abdillah? Untuk angka 23 sampai 29. Iya. Maksudnya berlawanan dengan adatnya. Angka satuannya berlawanan dengan ma'dudnya. Nah, kalau ma'dud yang muzakkar, maka angka satuannya mu'annas. Tapi kalau angka 21 dan 22 bagaimana, Umu? Sama. Untuk 21 dan 22, angka satuannya jenisnya sama dengan ma'dud. Nah, kalau ma'dud yang muzakkar, maka 21 dan 2 juga ikut muzakkar. Kalau ini mu'annas, maka ikut mu'annas. Adapun angka puluhannya, isrun dan tharathun, apakah berpengaruh umum? Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Ma'dudnya mau muzakkar atau mu'annas, tetap ma'dudnya seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair ya Umm Abdillah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umm Abdillah di Solo. Nah. Dari pelajaran kita ini ada beberapa pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ya. Kita bacakan. Yang pertama yang kita bacakan sesuai yang apa yang disampaikan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, dari pendengar yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, untuk wahidun tulabun, ya tulisannya wahid dan tulab, boleh tidak ditulis tolibun saja dan isnani tulabun ditulis tolibani? Isnani tolibun, nah disebut tolibani. Ya, tulisannya isnani tulabun. Syukur, jazakallah khair. Nah, untuk angka 1 dan 2 perlu antum ketahui, ini kita bicara satuan, bukan satuan yang diletakkan di puluhan, bersama puluhan, tidak, kita bicara satuan saja. Angka 1 dan 2, ketika antum letakkan bersama al-ma'dud, dia kebalikan daripada angka ini. Ma'dudnya di depan, adatnya di depan, di belakang. Berarti misalnya antum pengen bilang satu buku. Satu buku. Antum katakan kitabun wahidun. Bukan wahidun kitabun. Terbalik, antum sebut ma'dudnya dulu, baru al-adat. Itu angka 1 dan 2. Bagaimana tadi angka 1 dan 2? Di mana kita letakkan ma'dudnya? Di depan. Di depan. Kalau ini kan angka 3, 4 dan seterusnya sampai 90 sampai tak terbatas, ma'dudnya di belakang. Tapi yang khusus untuk angka 1 dan 2, ma'dudnya justru di depan. Satu buku. Kitabun wahid. Lihat ma'dudnya dulu baru al-adat. Begitu pula dua buku. Kitabani Ithnani. Kitabani ithnani. Hanya saja ketika dua buku, bukunya, ma'dudnya harus berubah jadi musanna. Kitabani. Bentuknya dua, musanna. Musanna itu isim mufrad yang ditambahkan alif dan nun. Kitabun jadi kitabani. Kolamun. Kolamani. Lamnya jangan panjang. Kolamani. Ya. Bukan kolamani. Nah. Qalamani, ya, jangan terbawa sama lagu. Qalamani. Nah, berarti kalau dua pulpen, dua buku bagaimana? Dua buku? Kitabani ithnani. Nah, wadih? Wadih. Jadi diluruskan bagi penanya, jadi bukan wahidun kitabun ithnani kitabani, bukan. Nah, terbalik, ma'dudnya di depan, al-adatnya di belakang. Dan betul seperti yang dikatakan penanya, terkadang angka 1 dan 2 ini terkadang bisa dihapus. Jadi antum pengen bilang satu buku. Kitabun, khalas. Kitabun itu mufrad, tersalik. Ya. Sudah menunjukkan angka? Satu buku sudah. Wahidun antum tidak sebutkan tidak jadi masalah. Begitu pula itnani. Kalau itnani malah seringnya itnani tidak disebutkan. Ketika antum bilang kitabani, tanpa itsnani, apakah sudah cukup itu? Cukup. Cukup. Kenapa sudah cukup? Sudah menyebutkan. Ada alif dan nun di situ. Musannanya yang langsung menunjukkan angkanya dua. Tidak mungkin ada orang bilang mau berapa buku kitabani. Oh, satu ya. Enggak mungkin kan begitu? Ketika bilang kitabani, orang langsung mendengar, oh dia butuh dua buku. Tanpa kata itsnani jelas. Ya, alis katalik? Ada. Nah, wallahul muwaffiq. Begitu. Wallah. Baik. Nah, barakallahu fiik atas Atau jawabannya. Kita. Dan masih ada pertanyaan berkenaan dengan pelajaran kita, Ustaz. Ya. Ada dari saudari Minda di Kemayoran, Jakarta. Pelajaran yang telah lalu, Ustaz, ya. Adat dari 11 hingga 19, satuannya fathah atau fathatain. Malam satuannya ini, fathah atau fathatain? Bagaimana? Lanjutkan. Ya. Malam ini 21 hingga 29 al-adat domatain. Mohon penjelasan. Salah satu kaidahnya. Nah. Pertanyaan ini menarik kita untuk mengulang kembali angka 11 sampai khususnya kita pilih saja angka 13 sampai 19. Nah. Angka 13 dan 19 antum perlu ketahui kedua-dua angkanya itu mansubun ala fathil juz'ain atau mabniyun ala fathil juz'ain. Ana pernah sebutkan kalimat ini, mabniyun ala fathil juz'ain. Kedua-duanya mabni dengan huruf dengan harokat fathah. Dua-duanya. Angka 13. Masih ingat ah, Jatmiko? 13. Lupa. Nasid. Maulana? 13. 13 saja. Antum sebut 13. Nasid itu mah? Nasid itu. 11. Ahada asyara. 12. Ithna asyara. 13. Salasata asyara. Ada sekitarik 13? Nasi itu 13. Salasata asyara. Lihat angka salasata asyara. Kedua-duanya salasata dan asyara, kedua-duanya harokat huruf terakhirnya fathah, fathah. Ada sekitarik? Salasata asyara. Maka dari sini kita katakan angka 11 kemudian loncat ke 13, 12-nya itu nanti ada penjelasan khusus terkait dengan musanna. 11 kemudian loncat ke 13 sampai 19, kedua-dua angkanya baik 1 maupun angka 10-nya, kan 11 itu kan 1 sama 10. Ahada asyara. Itna asyara. Salasata asyara. Ini kedua-duanya mabniyun. Harokatnya tidak berubah. Mabniyun ala fathi al-juz'ain. Kedua-duanya mabni dengan harokat fathah. Wadih? Wadih. Saya ingat tadi pertanyaan siapa tadi? Minda. Minda. Atau ukhti Minda. Ukhti atau akhi. Ala kulihal. Thalathata asyara. Arba'ata asyara. Itu kalau 11 sampai 9. Kalau 21, dia tidak mabni. Wahidun. Wahid. Wa ishruna. Nanti bisa berubah menjadi wahidan. Wa ishrina. Atau wahidin wa ishrina. Bukan lagi wa ishruna. Nah. Mu'rab. Mu'rab. Bisa berubah harokatnya. Tapi itu tidak usah dipikirkan dulu sekarang. Itu hanya mukaddimah saja. Nanti pada, kalau tidak salah nanti pembahasannya di pelajaran 30 ke atas. Atau 20 ke atas dari jilid 2 ini insyaAllah. Nah. Sementara, pahami dulu apa yang sudah kita pelajari. Nah, ya. Sebulannya berarti jika angka 11 sampai 19 tadi, dia mabni saja. 11, kemudian loncat ke 13. Karena 12 nanti hukumnya sama seperti hukum musanna. Oh, gitu. Dan dia mabni jadinya. Dan memang harokatnya tidak bisa berubah. Kan? Harokatnya 11, kemudian loncat ke 13 sampai 19, harokat tidak bisa berubah. Dua-duanya mabni ala fathil juz'ain. Mabni dengan huruf harokat fathah, bukan dengan huruf, dengan harokat fathah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan dapat difahami untuk Ukhti Minda ya, dari Kemayoran, Jakarta. Baik, sisa waktu yang ada kita untuk membaca pertanyaan dari pesan singkat semua. Tepat-tepat ya. Baik. Masya Allah. Baki 5 daqaik ya. Nah, mungkin ada dua pertanyaan saat yang kita coba baca. Nah. Ustaz Afwan. Mungkin agak keluar dari pembahasan. Ya. Bagaimana caranya membedakan isim atau fa'il? Isim dengan Ya, dengan fa'il. Mungkin penanya ingin mengatakan apa beda antara isim dengan fi'il? Isim dan fi'il mungkin. Nah, betul sekali. Ini pertanyaan yang wajar ditanyakan karena memang kita sudah jilid 2. Di jilid pertama sebagian besar pembahasan tentang isim, tentang ismun, kata benda. Dimulai di jilid kedua ini antum akan temukan al-fi'il. Jadi seakan-akan jilid 1 itu jumlah ismiyah, di jilid kedua itu jumlah fi'liyah. Dan tasrif daripada al-fi'lul madhi, al-mudhari', dan al-amr. Nanti di jilid 2 nanti dapat. Dan ini perbedaan antara isim dengan fi'il, silakan kita bandingkan sekarang dua kata yang anak akan sebutkan. Yang pertama kata kitabun, kata yang kedua katabah. Kitabun, katabah. Mana isim dan mana fi'il? Isim kitabun. Kitabun. Fi'il katabah. Bagaimana anda bisa bedakan? Ini fi'il, ini isim. Kitabun itu kata benda. Isim di akhir tanwin, Ustaz. Hah? Naam, ahsan dah Miko. Antum lihat kitabun. Tapi kalau fi'il katabah. Bukan katabun, katabah. Contoh lain? Qalamun. Qalamun dengan zahaba. Qalamun dengan zahaba. Mana isim? Qalamun. Mana fi'il? Zahaba. Nah. Antum tahu itu isim fi'il setelah tahu maknanya, ya tidak? Intinya, mufradatnya antum harus ketahui dahulu. Oh, ini isim, ini fi'il. Tapi kalau antum belajar kaidah, antum akan temukan seperti di Al-Imam Ibnu Ajurrum dalam Muqaddimah Al-Ajurrumiyah menyebutkan perbedaan antara isim dengan fi'il. Bahwa di antara tanda-tanda agar kita mengetahui itu isim adalah di antaranya tanwin, seperti antum sebutkan tadi Ahmiko. Tanwin itu khusus tanda isim, tanda kata benda. Tanwin tidak mungkin ada di fi'il. Harokat huruf terakhirnya di tanwin itu hanya isim saja. Kitabun atau kitaban atau kitabin. Kan tanwin semua itu. Domatain, fatatain, kasratain. Kalau ada kata begitu, kitabun, kitabin, kitaban, itu katakan itu isim. Tapi kalau katabah, zahabah, apalagi? Sallama. Darasa, dakhala, kharaja, dan seterusnya, itu fi'il. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, pertanyaan terakhir, Seth, yang mungkin dapat menjadi sebuah ikhtitam untuk kita, berupa permintaan nasihat, Seth, ya. Penanya mengatakan, Assalamualaikum, Seth. Waalaikumsalam. Dari mana sebaiknya kita mulai mempelajari bahasa Arab? Apakah mulai dari menghafal mufradat atau isim atau kaidah-kaidahnya dulu? Demikian. Nah, ini pertanyaan yang bukan hanya sekali dua kali ditanyakan. Ini sering ditanyakan oleh pendengar dan pemirsa Roja. Dan berkali-kali saya jawab bahwa pilihlah pembelajaran tentu dari yang mudah, baru kemudian naik menjadi yang lebih sulit. Nah, dalam belajar bahasa Arab itu, kita mengusahakan agar seperti seseorang belajar alami bahasa. Ana ingin mengajak antum semua berpikir, bagaimana seseorang manusia belajar bahasa? Dari mana dia mulai? Seorang bayi, ketika mulai berbicara dengan bahasa dia, apa yang dia ucapkan? Kalimat sempurna? Tidak. Apa yang dia ucapkan? Satu, dua huruf, ya tidak? A atau I atau U saja. Nah, kalaupun dia ingin mencoba untuk menyebutkan kata sempurna, terkadang bayi itu tidak akan sempurna bacanya. Ya tidak? Dia bilang jajan dengan tatan. Kan dia satu kata tapi belum bisa. Nah, maka dari sini kita katakan alaminya seseorang belajar bahasa itu, terutama bahasa Arab, adalah agar lebih mudah dari per huruf-huruf. Kenali huruf, berarti mau tidak mau harus bisa huruf hijaiyah. Maka pelajari huruf. Ini alif, ini ba, ini ta, ini tha. Sama seperti seseorang belajar baca Al-Quran. Dari mana dia belajar baca Al-Quran? Belajar huruf. Begitu pula belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Maka seperti misalnya yang kami susun bersama Ustadzuna Al-Fadil Abu Ubaidillah Ibn Husayni rahimahullah, beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Saya dan Ustadz Ibn Husayni membuat buku pelajaran bahasa Arab untuk SD. Dan kita mengetahui bahwa anak SD itu kondisinya dari nol, ya tidak? Maka kita mengambil pembelajaran bahasa Arab secara alami, seseorang manusia belajar bahasa dari huruf. Maka kita belajar bahasa Arab itu dari alif, ini alif, lalu dikasih fathah jadi A. Alif dikasih kasrah jadi I, U, kemudian jadi dua kata, A, Abu dengan Atu atau misalnya, atau dengan Aju atau Aja. Kemudian baru setelah itu kata sempurna, kitabun. Dan itu lebih, dan itu yang dipergunakan di buku ini. Di buku ini, hanya saja di buku ini, bukan orang yang belum bisa baca Al-Quran. Ya, harus bisa, sudah bisa baca Al-Quran. Artinya sudah bisa baca tulisan Arab. Nah, tapi kalau ingin belajar dari nol seperti itu, seperti yang SD. Adapun yang ditanyakan oleh penanya, maka kita katakan bahwa dari awalnya seperti yang disebutkan dalam metode buku ini, dari mufradat. Antum tahu kitabun itu isim? Karena antum tahu tandanya apa antum tahu maknanya, Ahmiko? Tahu maknanya. Tahu maknanya, harus tarik? Anak katakan kitabun itu kata benda atau kata kerja, antum tahu dari mana itu kata benda? Dari maknanya atau antum tahu, oh karena dulu Ustaz Hamzah mengajarkan, isim itu tandanya tanwin. Begitu, atau antum tahu maknanya? Tahu maknanya. Tahu maknanya. Maka anak sarankan kepada seluruh al-ikhwa wal-akhwat yang bergerak dalam dunia bahasa Arab ini untuk bersama-sama bersatu memulai pembelajaran bahasa Arab yang mudah. Karena sekarang ini pembelajaran bahasa Arab itu ditinggalkan orang karena orang-orang katakan apa pengalamannya ketika belajar bahasa Arab? Susah, sulit. Karena kesalahan pertama diawali dari cara pembelajaran yang tidak tepat dan terkadang masih dipaksakan oleh sebagian orang. Terkadang ada beberapa orang yang mengajarkan bahasa Arab itu masih keras kepala, tidak mau dibekasi masukan. Kita katakan akan lebih mudah kalau kita mengajarkan orang awam dari kata dulu, baru nanti disusun dalam satu kalimat. Antum lihat metode buku ini Durusul Lughah bagaimana? Di pelajaran pertama kan antum hanya dikenalkan satu kata, qalamun, kitabun, iya tidak? Baru setelah itu dua kata, hadza qalamun, dua kata tuh, hadza qalamun. Baru kemudian tiga kata, ahada kolamun, berapa itu? Tiga kata. Ahada kolamun, kemudian bervariasi sampai menjadi satu kalimat sempurna, sampai akhirnya antum temukan di pelajaran-pelajaran berikutnya masuk ke dalam dialog. Dan itu yang lebih mudah. Itu yang lebih mudah. Dan itu yang kita ambil dari pengalaman kita. Dan itu yang kita ambil dari pembelajaran bahasa secara fitrah, secara alami manusia. Ya tidak? Maka tadi kita mengajak seluruh al-ikhwa wal-akhwat, para asatidah dan ustazat untuk sama-sama mempermudah bahasa Arab ini. Jangan mempersulit. Agar orang-orang kembali ke bahasa Arab. Dan kembali ke bahasa Arab itu salah satu tanda-tanda kemenangan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada umat ini kelemahan. Dan Allah tidak akan cabut kelemahan itu sampai kita kembali hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kita kembali kepada agama kita. Dan kembali kepada agama kita maksudnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman as-salafus salih. Dan tidak mungkin orang kembali kepada Al-Quran dan sunnah kalau tidak mengerti bahasa Al-Quran dan sunnah. Karena kembali kepada Al-Quran dan sunnah berarti antum harus mempelajarinya. Ya tidak? Dan tidak mungkin seseorang bisa mempelajarinya tanpa wasilah bahasa Arab. Maka kembali ke bahasa Arab itu salah satu tanda-tanda dari sekian banyak tanda akan kembalinya kejayaan umat. Dan semangat orang untuk kembali bahasa Arab ini kita akomodasi dengan jalan dipermudah orang memahami bahasa Arab. Jangan mereka sudah semangat kembali ke bahasa Arab dipersulit pembelajarannya. Kita masih memaksakan dengan metode kita, tidak mau mengembangkan diri, tidak mau menerima masukan orang. Antum lihat bukti dengan apa yang kita pelajari sejak tahun 2007 dengan buku ini bagaimana, Ahmiko? Antum dulu belajar bahasa Arab di mana sebelumnya? Belum pernah. Antum mengerti bahasa Arab dari metode ini? Iya tidak. Yes. Dan semua orang alhamdulillah sepakat kalau kita belajar bahasa Arab ini dari metode ini dari awal, insyaallah Allah SWT akan berikan jalan. Nah, maka itu yang lebih utama. Jangan dipersulit dengan antum mengajarkan kepada para pemula itu istilah-istilah nahu dan sharf yang menyulitkan. Pembicaraannya sangat panjang dan kita sudah melebihi daripada waktunya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.